lagunya boleh nyanyi ya. Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa batusan kau buatku marah. Aku tak percaya dirimu tega menggai cinta, dianati cinta. Aku tak percaya dirimu tega menggai cinta, dianati cinta. Special buat yang lagi galau saya boleh minta sedikit saja tepuk tangannya mana?